keinginan dan harapan yang selalu kau impikan, kau inginkan, kau hayalkan dan kau bayangkan dulu. Mestinya kau sadari bukan penyesalan yang ada di hati saat kau yakinkan diri itu pergi. Coba hadapi semua ini.